Bismillah. Baik, sekarang kita masih lanjut baca kitab Umdatul Fiqhi karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kemarin terakhir kita masuk di pembahasan al-ijarah. Bab sewa menyewa. Paling terakhir dikatakan siapa yang menyewa sebuah tanah untuk ditanami, boleh dia menanaminya dengan sesuatu yang lebih sedikit dorornya. Artinya, tidak boleh dia tanam tanaman yang membahayakan apa? Tanah orang itu. Karena masalahnya ini akad ijarah, dia harus kembalikan tanahnya. Iya. Dia cuma akad apa? Manfaat. Manfaat. Setelahnya, fa in zara'a ma huwa akbar dararan, kalau kemarin kan boleh yang lebih sedikit. Kalau dia menanam apa yang lebih besar darornya, au yukhalifu daruruhu dararah, atau darornya menggantikan daror juga. Jadi, paham? Daror malah menggantikan apa? Daror. Fa inik wa inik taro ila maudin muayyan fajazahu fajawazahu, ini semua hukum ya. Dan kalau dia iktaro, dia disuruh menanam di tempat tertentu, kemudian fajawazahu, dia lewati, artinya dia menyewa tanah, iya sudah, ini kamu sewa tapi dari sini ke sini, tapi dia lewati. Dia melewati dari hal yang diakadkan. Aulihan li syai'in, atau dia menyewa untuk membawa sesuatu seperti unta misalnya. Paham kan? Dia sewa untuk membawa sesuatu, kita sekarang ini motor atau apa? Mobil. Dia sewa. Ya, seperti rental ya namanya sekarang ya. Fazada 'alai, kemudian dia tambah atasnya. Ini mobil muatannya sekian, tapi dia lebihkan, ya mumpung, misalnya, ya bukan juga mobil tak, mobil sewa aja, bahaya ini. Terus kata beliau, faalaihi ajrul mitli lizaid, maka wajib baginya untuk ajar sewa yang semisal untuk tambahannya itu. Biasanya kalau ditambah segini berapa tambahan sewanya? Paham kan? Jadi kan dia sewa untuk angkutan itu. Kemudian dia lebihkan, wajib dia tambah sewanya. Wajib dia tambah apa? Sewanya. Audomanul ain idza talifat, atau mengganti barang kalau dia apa? Hilang, rusak. Misalnya tanah tadi. Tanah tadi. Ini tanah memang sudah ada dorornya, tapi dia juga tambah dorornya. Paham kan? Dia ganti dengan doror lagi. Paham kan? Atau ini tanah yang ada dorornya, tapi dia ganti dengan doror yang lebih besar lagi. Tidak boleh. Dia harus doman. Dia harus apa? Doman. Tidak boleh tidak. Ini Masya Allah. Karena dalam secara umum, dalam syariat kita, ya kaidahnya la doror wala diror. Nah, la doror wala diror. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Jadi kalau mobil tadi ditambah muatannya kemudian rusak karena lebih berat, melebihi bebannya, paham kan? Maka dia ganti. Dia doman. Ya? Eh kalau dia biasa, alhamdulillah, seperti biasa kemudian dia rusak, enggak, dia bukan doman. Kan dia tidak tafrid, tidak ta'addi. Ini Masya Allah. Wa in talifatil ain min ghairi ta'addin fala domana 'alaihi. Kalau hilang barangnya, rusak, tapi tanpa ta'addi, tidak ada doman. Ya kan? Karena dia dengan izin, dia kan menyewa. Kemudian dia izinkan. Kalau rusak tanpa ada ta'addi, tidak ada doman sama sekali. Iya, tidak ada doman sama sekali. Wala domana alal ajir alladhi yu'ajiruhu yu'ajiru nafsahu muddatan bi'ainihya fima yatlupu fi yadihi min ghairi tafrid. Tidak ada doman atas orang yang menyewa. Yang dia menyewakan dirinya, dia menyewakan pada dirinya muddatan bi'ainihi, di waktu yang telah ditentukan, fima yatlafu, pada apa yang rusak di tangannya, min ghairi tafrid, ya di orang lain saja tadi tanpa doman, apalagi kalau dia sendiri yang menyewa, ya tidak ada doman, tidak ada apa, saya juga sama tidak ada doman, tentunya min ghairi tafrid, tanpa ada apa, tanpa ada tafrid, tanpa ada tafrid maksudnya tidak ta'addi, tidak ta'addi. Ini semua cabangnya. Wa'al, selesai. Itu barang. Gimana kalau jasa? Itu pertama, itu barang, amalan khusus. Bagaimana kalau jasa? Kata beliau, wala ala hajjam au khottan au tabib idza urifa minhum hizqus sun'ah. Masya Allah. Tidak ada bagi si hajjam, tukang bekam, khottan, tukang sunat, autobib atau dokter. Ah, maksudnya wala, tidak ada doman. Nah, tidak ada doman bagi tukang bekam, tukang sunat atau dokter. Tapi idza urifa minhum hidqus sun'ah, kalau diketahui dari mereka memang orang yang tahu keahlian itu. Ya. Adapun setengah dokter, setengah ahli sunat, setengah ahli bekam, kalau terjadi pendarahan, dia potong burungnya, kelaminnya melebihi dari yang dipotong, ya, maka doman. Kalau dia tidak tahu ini, dia ahlinya memang. Walam yajni aidihim, tangan mereka tidak melampaui batas, maka tidak ada doman. Tidak ada apa? Doman. Sama. Ini namanya akad yang mustarok, ijaro mustarok. Karena ijaro de jasad. Jasad, jasa. Jasa, paham ini? Ini tidak ada doman. Tapi ingat dipersyaratkan itu, dia memang diketahui ahli berbekam, ahli sunat, ahli memang dokter, dia sekolah. Dia sekolah. Keluar yang mengaku dokter. Kalau mengaku dokter, kemudian dioperasi orang, ternyata ya, dia bongkar simpan, dia bongkar perutnya, ternyata tidak bisa dikembalikan, doman. Doman. Apa domannya? Ya, nanti biaya operasi yang gagal. Paham kan? Doman. Ini masya Allah. Cabang. Terus wala ala ra'i idza lam yata'adda. Tidak ada pula doman bagi penggembala kalau dia tidak melampaui batas. Artinya dia disuruh gembala sapi atau gembala kambing, ya, ternyata kambingnya dia sudah jaga baik-baik, dimakan oleh serigala. Tidak ada doman kalau dia tidak mau ta'addi. Intinya semua putarannya ini sebenarnya, ini kan jasa. Ganti atau tidak, dilihat haji. Apakah dia ta'addin atau tidak. Begitu. Kalau ta'addi, ganti. Kalau tidak, enggak. Karena gimana dalil umum, ma alal muhsinin min sabil. Semuanya itu dalil. Enggak ada sama sekali. Terus kata beliau rahmallah, wa yadmanul qassar wal khayyat wa nahwuhuma mimma yataqabbalul amal ma talifa bi amalih. Sementara al-qassar, apa itu al-qassar? Itu orang yang, ya, disebutkan oleh para ulama, orang yang kusyu as-siyab wal qalansuah, orang yang membuat pakaian dan topi, ya, ini yang disebutkan oleh ulama apa maksudnya al-qassar. Iya. Yang membuat polanya, desainnya, membuat pola pakaian. Paham kan? Yang mengguntingnya maka ditakbir dengan al-qasar. Yang menggunting pakaian itu. Iya. Ini masya Allah. Wal khayyat, penjahit. Dan semisal dengannya, semisal dengan keduanya ya banyak. Kal haddad, ya tukang cukur, tukang batu. Paham ya? Semuanya tukang-tukang, semua tukang. Yang ini dobitnya istilahnya itu. Mimman yataqabbalul amal, dari orang-orang yang menerima amalan, tugas, pekerjaan. Dia tawarkan jasanya. Paham ini? Maka dia yadman ma talifa bi amalih. Dia mengganti apa yang rusak dari amalannya. Dia potong kain orang sampai habis. Ternyata potongannya salah. Tidak jadi baju. Dia ganti. Dia ganti. Paham kan? Dia doman. Demikian pula menjahit. Ya, yang menjahit. Sudah dia ukur baik-baik. Ternyata dia tidak sesuai dengan ukuran yang dia ukurkan. Dia ganti. Dia baca apa? Dia bayar. Dia doman. Dia ganti. Demikian pula yang lainnya. Ya, dia doman. Dunama talifa min hirzihi. Tapi bukan apa yang rusak dalam penjagaannya. Jadi kalau dia rusak tadi dalam beramalnya itu rusak. Doman. Tapi kalau dia sudah selesai, rapi semuanya, terus dia jaga, tidak talif. Tidak doman. Paham kan? Tidak doman. Misalnya dia sudah jahit ini, sudah potong, betul semuanya, dia jahit. Setelah itu tinggal orangnya ambil. Maka ketika dia jaga dengan baik, orangnya terlambat ambil, maka tidak ada doman baginya. Tidak ada doman baginya. Ini masya Allah. Ini selesai bab al-ajir. Ijarat, sewa, menyewa. Jadi sebenarnya bisa dua bentuk ini berarti. Ada sewa menyewa barang, ada sewa menyewa apa? Jasa. Jasa. Yang ditakbir dengan ulama fikih, kalau barang namanya al-khos, kalau jasa namanya al-mustarok. Ya. Sekarang kita masuk di bab berikutnya, al-gosop. Babul gosbi, bab gosop. Apa gosop Abu Ahmad? Diambil paksa, terang-terangan. Bukan diambil secara sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi namanya sariqah. Sariq, kalau ini gosop. Ya Ruslan lagi lewat di depan situ. Ya, bawa emas 10 gram. Tiba-tiba datang orang rampok langsung. Ambil, lari. Itu namanya digosop. Ya, digosop. Belok kasih tahu artinya, pengertiannya. Wahstila'ul insani ala mali ghairi. Itu seorang menguasai harta orang lain. Ya, ditabir dengan istilah karena dia paksa. Diambil paksa harta orang lain. Diambil paksa harta orang lain. Ini gosop. Dan gosop ini disepakati oleh para ulama akan haramnya. Tidak ada perselisihan. Haram melakukan gosop. Ya. Tidak ada perselisihan. Bighairi haqqin, tentunya tanpa hak. Untuk apa ini? Ini penting sekali. Keluar yang mengambil paksa dengan haknya. Contoh apa itu? Orang misalnya berutang. Dia jadikan rumahnya misalnya sebagai apa? Kafilnya. Apa kafil? Jaminannya. Dia tidak mampu tasdid. Akhirnya disidangkan di pengadilan. Iya, ini rumahnya harus dihajar. Tahu harus dihajar? Harus diambil paksa. Maka ini namanya apa? Apakah dikatakan, wah ini perampok ini. Apa kita katakan perampok? Tidak. Karena ini apa? Dengan haknya. Ini takbir penting ini. Tanpa hak itu baru gosop. Terus kata beliau, waman gosoba syai'an fa'alaihi radduhu satu. Siapa yang menggosop sesuatu, maka wajib baginya kembalikan. Wajib baginya kembalikan. Wa ajru mitlihi in kana lahu ajr. Dan sewa semisalnya kalau dia ada sewanya, Misalnya dia ambil, dia gosok mobil. Mobil ini dalam sehari biasa disewa oleh orang 50 ribu. Sudah, berapa lama dia gosok? Dia ambil, dia kembali mobilnya, dan dihitung kerugian sekian hari diambil itu. Paham kan? Kerugiannya. Ini Masya Allah. Muddata maqamihi fi yadihi. Selama itu ada di tangannya. Berapa lama? Ada di tangannya. Hitung kerugiannya. Hitung kerugiannya. Ini Masya Allah. Ini Masya Allah. Dari sini bisa kita lihat bahwa yang membayar ganti rugi bukan yang punya, tapi itu yang pakai. Paham kan? Sekarang kita contohkan ya, seperti kasus, beberapa kasus kita di luar. Ada orang pakai tanah orang secara gosok. Dia bangun rumahnya. Orang ini sudah mau pakai tanahnya, dia bongkar. Apakah ganti rugi? Siapa yang ganti rugi? Apa ganti rugi? Iya ganti rugi. Tapi siapa yang ganti rugi? Yang punya tanah atau yang pakai? Yang pakai. Tapi kadang sekarang terbalik orang amal. Ini yang bangun rumah tanah orang dia merasa sekali. Malah yang disuruh ganti rugi adalah apa? Yang punya tanah. Ini Masya Allah. Sudah pakai tanahnya orang, minta lagi ganti rugi. Iya. Ini ada dialami oleh teman. Saya juga pernah alami. HP saya digosok. Digosok. Untuk tebusnya saya harus bayar 200 ribu. Baik, maksudnya gitu kalau di preman-preman. Iya, paham kan? Jadi kita mau ambil barang sendiri, tapi harus apa? Bayar, ganti rugi. Baik kan? Padahal yang bayar siapa? Kalau hukum syari'inya yang bayar siapa? Si gosip yang merampok. Paham gak ini? Tapi itu cuma karena takut ya kita bayar juga daripada tidak kembali. Lebih baik hilang 200 ribu daripada apa? Mau beli berapa lagi? Kan begitu. Nah, ini seharusnya. Ya, tapi kan ya kadang praktek ya. Masya Allah. Orang merasa punyanya. Jadi harus dia kembalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau barang itu adalah barang yang biasa disewakan, maka ganti ruginya juga. Selama barang itu ada padanya. Selama barang itu ada padanya. Terus wa inna qasa fa alaihi arsyu naqsihi. Kalau kurang wajib dia arsy, tau arsy? Bayar selisih dari kurangnya itu. Nah, wajib dia bayar apa? Selisih dari kurangnya. Ini barang masih utuh. Dia enggak, bukan juga barang sewaan. Nah, tapi karena dia sudah gosok kurang. Namanya dia ambilkan biasanya dia sudah, kalau minum ya sudah dia minum, kalau makan dia sudah makan, kan begitu. Kalau uang dia sudah belanjakan, sudah dia kembalikan uang yang ada, terus bayar apa? Selisih yang kurangnya. Berapa yang kurang? Wajib dia bayar, kan ini bukan haknya. Kan ini bukan apa? Haknya. Jelas kan? Terus wa in jana fa arsu janayatihi alai sawa'un jana ala sayyidihi au ala ajnabi wa in jana alaihi ajnabi fali sayyidihi tadminu ma syaa minhuma. Masyaallah. Kalau dia jana, apa artinya jana? Abu Ahmad? Ya? Ya, dia melakukan kejahatan. Ya? Fa arsu jinayati alaihi, maka selisih jinayahnya itu wajib dia. Siapa? Siapa ini? Siapa yang bayar? Alih kembali kemana? Kan kalau kurang, kalau kurang wajib dia bayar selisih kurangnya. Tapi kalau dia melakukan kejahatan, siapa yang wajib membayar kejahatannya? Alih atas yang gosip juga. Nah, ini misalnya dia ambil apa misalnya yang bisa berbuat jahat? Dia rampok? Apa misalnya? Abu Ahmad. Sapi. Misalnya. Saya dirampok ini sapi, dia tanduk orang. Dia tanduk orang. Kan namanya dia tanduk orang harus ganti rugi, ya kan? Bawa ke rumah sakit. Bayar biayanya. Siapa yang bayar? Paham enggak ini? Siapa yang bayar? yang rampok. Siapa suruh rampok? Ini kan di tangannya. Iya, sama saja. Apakah dia jana ala sayyidihi? Dia melakukan jana atas tuannya, pemiliknya sendiri. Paham gak ini? Au ala ajnabi atau atas orang lain. Semuanya dia yang ganti kerugiannya. Terus wa in jana alai ajnabi. Ah. Kalau ajnabi yang jana alai, bukan perampoknya. Bukan perampoknya ini, tapi orang lain. Paham kan? Iya. Fali sayyidihi tadminu masya'a minhuma. Maka untuk pemilik pertama yang mendoman, yang menjamin apa, siapa yang dikehendaki dari keduanya, dari keduanya. Ini rincian masalah. Kalau seandainya ini barang juga melakukan jinayah, juga melakukan apa? Kejahatan. Tentunya ini ya kalau berupa hewan atau orang, dulu budak. Dulu contoh yang tepat adalah apa? Budak. Jadi ini budak, dia gosok. Setelah dia gosok, melakukan kejahatan. Siapa yang membayar kejahatannya itu? Yang menggosok. Paham kan? Yang menggosok. Sama saja yang ternyata yang dia jahati adalah apa? Tuannya atau orang? Orang lain. Jelas ya? Kalau ajnabi jana alai, maka yang mendoman untuk tuannya, doman bagi tuannya, doman siapa yang dikehendaki, menyuruh bayar siapa yang dikehendaki, siapa yang dikehendaki dari dua itu. Siapa dua itu? Al-ajnabi dan si gosip. Paham gak ini? Adik sekarang dia berbuat jahat kepada orang lain, bukan kepada tuannya. Bukan kepada apa? Tuannya. Maka si tuannya boleh meminta ke ajnabi atau ke siapa? Ke siapa? Ke yang merampoknya. Jelas ini? Ini diantara masalah. Kalau seandainya dia melakukan jinayah, kejahatan. Jadi kalau kurang, kalau kurang barangnya, ya, maka yang wajib semuanya gosip. Yang wajib semuanya adalah si perampoknya. Kalau lebih, bagaimana kalau lebih saat diambil? Artinya ini ada kambing, dia gosip, dah? Di saat di tangannya melahirkan, berkembang biak, punya siapa itu? Kan kalau kurang wajib dia kasih. Terus kalau dia melakukan jinayah, yang bayar siapa? Kan si gosip, si perampok. Paham kan? Bagaimana kalau berkembang? Paham gak ini? Setelahnya, wa in zadal maksubu au naqasa raddahu bi ziyadatihi wa dhamin naqsahu. Masyaallah. Kalau bertambah yang digosok itu atau kurang, maka sudah dia kembalikan dengan tambahannya. Karena al-far tabang lil asl. Cabang itu ikut apa? Asal. Artinya gini, diambil satu ekor kambing beranak pinak. Ini anaknya ini ikut apa? Ikut asal, ikut siapa? Induk. Paham? Berarti dia kembalikan induk dan anaknya. Dan kalau kurang, dia ganti kurangnya. Ini kan tadi ars. Dia bayar apa? Kurangnya. Jelas ini ya? Ini kalau jinayah. Kalau dia merampok, ini mempersulit perampok ini. Ternyata bukan masalah ringan ini. Dia siksa dirinya sendiri. Dia siksa dirinya sendiri. Tapi perampok, kenapa ada orang merampok? Karena dia tidak pikir ini. Dia pikir ya, dia mau ambil harta orang. Kan begitu. Dia tidak pikir ini. Dia wajib kembalikan. Kalau kurang wajib dia ganti. Kalau melakukan kejahatan itu yang diambil, ternyata wajib dia juga bayar. Jadi sudah rampok, tersiksa. Tadinya dia mau dapat, ternyata malah membayar. Kan begitu? Seharusnya, tapi kan itu tadi. Orang merampok, tidak pikirin. Ya, karena ya tidak ada keimanan saat dia rampok. Ya kan? Tidak ada kesadaran. Seperti yang di hadis Nabi, la yasriku sarik wa huwa mu'min. Pencuri tidak akan mencuri dalam keadaan dia beriman. Itu menunjukkan dia lagi hilang imannya. Lagi kurang imannya. Jadi tidak pikir. Tidak pikir apa yang dia dapatkan, apa yang diwajibkan atasnya sedalam. Karena bolu sawaan kana fi ziyada mutasilah au munfasilah. Masya Allah. Sama saja apakah tambahannya itu adalah bersambung atau terpisah. Nah, sama saja apakah yang bertambahnya itu bersambung atau terpisah. Maksudnya misalnya yang bersambung apa? Hah? Tambahan bersambung. Yaitu tidak bisa terpisah dari hewannya misalnya. Ini tadinya dia rampok. Masih berumur setahun. Dia pelihara karena tadinya dia mau jual. Kalau berumur untuk hewan kurban 2 tahun, sapi misalnya. Anda paham ini? Gimana ini? Untuk siapa ini pertumbuhannya, gemuknya? Paham? Ini bersambung ataupun terpisah, misalnya melahirkan. Ini kan tambahannya apa yang? Terpisah. Wajib dia kembalikan semuanya. Wa in zada au naqasa raddahu bi ziyadatihi wa dhamina naqsahu. Iya kan? Kalau bertambah dan berkurang, dia kembalikan tambahan dengan tambahannya dan dia ganti kurangnya. Dia ganti apa? Kurangnya. Ini masya Allah. Terus kata beliau lagi cabangnya mudah saja. Sawa'un zada bi fi'lihi aw bi ghairi fi'lihi. Masya Allah. Sama saja apakah dia bertambah karena perbuatannya atau tanpa perbuatannya. Paham? Intinya ilahnya bertambah. Kalau bertambah wajib karena asal farak ikut asal. Apakah dengan perbuatan misalnya ya, dia rampok sapi. Sekarang antum tahu sapi bisa hamil tanpa kawin. Untuk masa sekarang ini, masa modern ini, sapi, kambing bisa hamil tanpa kawin. Dan anaknya terserah antum mau pilih mana, mau pilih keturunan apa. Gimana itu? Yaitu alhamdulillah di peternakan, dinas peternakan disiapkan itu setelurnya pejantan. Jadi tinggal dikasih, dibuat hewan ini birahi. Kapan dia sudah birahi, ada makanan yang dikasih makan supaya dia birahi. Kapan birahi mau kawin, langsung disuntikan. Jadi insya Allah. Jadi dia walaupun di kandang tidak ada pejantan bisa hamil. Sekarang dia melakukan seperti itu dengan perbuatannya. Itu namanya dengan perbuatannya. Dia ambil sapi betina, dia suntik supaya beranak. Paham dengan perbuatannya? Maka anaknya itu tidak bisa dia bilang, ah ini anaknya punya saya, kenapa? Nah saya yang suntik. Tidak bisa. Apakah dengan perbuatannya? Atau tanpa perbuatannya? Maksudnya tadi, kawin di pejantan. Kawin di pejantan. Paham gak ini? Dia lepas, sapinya ini kawin. Paham gak ini? Di pejantan. Paham ini? Maka anaknya juga untuk si yang punya. Kenapa? Kok ada tadi? Far taba'un li'as. Cabang itu ikut apa? Asal. Tanpa melihat sebab. Tanpa melihat apa? Sebab. Kenapa? Nah kalau tidak ada betina saya ini misalnya, tidak mungkin dia bisa dapat anaknya. Paham kan? Berarti itu anak adalah cabang. Induknya ini adalah asal. Semua berkembang dari cabang ini, dari asal ini, ikut asal. Jelas? Jelas ini? Selesai. Falau najarul khasyabat tababan au amilal hadida ibron raddahuma biziyadatihima wa dhamina naqsahuma. Masya Allah in naqasa. Ini ada kasus orang mencuri balok kayu. Dia curi balok kayu nih kasusnya Abdullah. Dia rampok balok kayu. Pergi ke gunungnya orang, dia tebang kayu jatinya. Ah, falau najaro khosaba. Ini baru langsung. Kalau seandainya dia najaro, najaro kata kerjanya. Apa artinya berarti? Kalau dia memahat, membuat dari khosaba, balok kayu, baban, sebuah pintu. Kalau dia membuat dari balok kayu sebuah pintu. Au amila al-hadida. Atau dia sekarang mencuri besi. Kemudian dia besi ini dia gunakan, dia buat menjadi ibron. Apa ibron? Hah? Apa Ustaz? Jarum. Hah? Jarum. Bukan teko? Oh teko ibrikon. Ibron berarti? Oh baik, jarum. jarum ya, jarum. Apa bahasanya lagi? Hah? Apa bahasanya nih Abu Ahmad? Abu Ahmad? Baik, jarum jahit. Betul, jarum. Jadi dia mencuri berampok besi. Paham? Kemudian dia buat besi ini menjadi apa? Jarum. Gimana? Roddahuma. Sudah langsung dia kembalikan pintunya. Enggak ada yang bilang, ih terlanjur ini jadi pintu Kasim. Enggak ada. Dia kembalikan pintunya, kembalikan jarumnya. Biziadatihima, dengan tambahan keduanya. Pokoknya anggaplah ini kan namanya orang buat pintu, pasti ada apa? Tambahan-tambahannya. Lemnya lah apanya yang dia pakai. Tangan dia kembalikan. Wadominanak sohuma inna kosok. Dan dia ganti kurangnya kalau kurang. Dia ganti kurangnya kalau apa? Kurang. Jelas? Walau gosobah kutnan. Kalau seandainya dia gosob kutnan. Apa kutnan? Kain katun. Apa kain katun? Sudah ya? Sudah bahasanya ya? Kutnan kain katun. Tahu mubar? Tahu? Apa itu kain katun? Hah? Kain yang halus? Kain katun. Fagozalahu. Maka dia menjahitnya. Ya, au gozlan. Au gozlan. Atau dia menenun panas saja. Atau dia merampok gozlan. Nah, atau ke kutnan. Berarti tadi bahan mentah ya. Kutnan bisa kita terjemahkan apa? Bahan mentahnya. Kemudian dia gozala, menenunnya. Ya. Masih berupa benang, kemudian dia menenunnya. Au gozlan, atau dia ambil yang sudah ditenun, fana saja. Kemudian dia membuatnya. Jadi baju, jadi sarung. Paham kan? Jadi, dia jadikan. Au tauban, atau dia buat menjadi baju. Au tauban, dia ambil baju. Atau kekutnan. Dia ambil baju, fakosoro. Kemudian dia potong. Nah, anggaplah dia ambil baju orang tinggi, dia gosok di jemurannya. Akhirnya dia apa? Supaya pas dengan ukurannya dia apa? Potong. Au fasolahu. Atau dia pisah-pisah. Tah, baju tadi dia gunting pisah-pisah. Wa khotahu, dan dia jahit. Au habban, atau dia mencuri biji-bijian. Fasara zar'an. Jadi dia curi misalnya jagung, atau dia curi beras, padi, bukan beras. Dia curi padi, kemudian dia apa? Dia apa? Tanam. Au nawan. Atau dia mencuri nawan. Biji juga, tapi untuk pohon besar. Ya. Bibit. Fasara syajaron, kemudian jadi pohon. Au baydon. Atau dia merampok telur. Fasara firakhan, kemudian jadi anak. Menetas. Jadi dia pergi merampok telur, kemudian dia tetaskan. Fakadalik, maka juga sama seperti itu. Apa maksudnya? Apa maksudnya seperti itu? Dia kembalikan. Kalau kurang, dia ganti. Jadi tadi dia perjuangkan telurnya itu. Dia sudah tanam padinya. Panen, sudah hasil panennya semua berkembang. Tadi dia curi sekarung. Ternyata setelah ditanam jadi berapa karung? 100. Oh, jauhnya. Iya. Anggaplah khayalan ahli fikih ini. Iya. Jadi 100 karung, sudah dia kembalikan berapa? 100 karung. Tapi kalau ternyata kena musibah enggak jadi. Apa yang harus dilakukan? Domal. Dia ganti berapa karung? Hah? Sekarung. Dipahami? Ini berat ini perampok ini. Sangat kasihan sekali kalau kita lihat ini. Paham? Hidupnya tersiksa ini. Bukan main. Sudah capek-capek tenaganya, keluar biaya, ternyata tidak boleh diambil. Itu namanya, ada kaidahnya itu. Man ta'ad jala syai'an qobla awamihi ukiba bihirmanihi. Tak siapa menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, bukan punyanya, tapi karena mau punya dia rampok, maka dia dihukum dengan lawannya. Tujuannya dia tanam supaya banyak, sekarang supaya jadi tidak apa-apa, tidak ada apa-apa yang dia punya. Ini masya Allah. Ini yang perlu dijelaskan supaya orang takut merampok. Supaya orang takut merampok. Bahaya ini merampok. Terus wa in goso ba abadan. Tadi itu semuanya barang, ya, hewan. Kalau sekarang dia merampok budak. Fazada fi badanihi aw bi ta'limihi. Kemudian bertambah badannya, tambah gemuk. Tadinya tidak berotot, kemudian karena dia rampok, dia latih sampai berotot. Aw bi ta'limihi, atau dia ajarkan kerja. Tadinya ini budak, tidak tahu apa-apa. Kemudian dia ajarkan menjahit. Akhirnya pintar menjahit. Dia ajarkan apa lagi? Apa, Ahmad? Misalnya, khayalan ahli fikih saja. Pintar buat kursi. Pintar apa lagi? Servis HP. Oh, tidak ada budak sekarang ya? Tidak ada budak. Tapi anggaplah. Budaknya dia rampok. Dia kasih kursus. Pintar servis HP. Gimana ini? Tsumma dhahaba bi ziyadah, kemudian hilang tambahannya itu, raddahu wa qimata ziyadah. Dia kembalikan dan harga dari tambahan tadi itu. Artinya gini, ini budak ini punya keahlian. Dia rampok. Karena dia rampok, budak ini dia rampok, dia siksa, hilang keahliannya. Sudah, kembalikan budak dan tambah keahlian ini berapa harganya. Keahlian ini berapa harganya. Dipahami ya? Dipahami ya? Ini masya Allah. Iya. Kemudian setelahnya, wa in talifal maksubu au ta'addara radduhu. Kalau yang dicuri sudah habis, atau dia tidak bisa kembalikan, ya, tidak bisa dikembalikan. Misalnya apa? Dia tadi rampok motor, nah, dia rampok sudah dia jual. Sekarang dia tobat, dia sadar. Apa harus dilakukan? Paham ya? Ini kan tidak bisa dikembalikan. Iya, tidak bisa dikembalikan. Kata beliau, fa'alaihi mitluh. Masya Allah. Yang wajib baginya adalah apa? Yang semisalnya saja. Enggak usah barangnya. In kana makilan au mauzunan. Kalau itu barang yang dirampok, ditimbang, ditakar atau ditimbang. Paham? Dia rampok beras, dia rampok gandum. Ini kan ditakar atau ditimbang. Sudah, semisalnya saja. Kalau dia sudah makan. Kalau dia sudah makan, semisalnya saja. Wa qimatuhu illam yakun kadzalik, dan dia gantikan saja dengan qimah, harganya dihargai saja kalau tidak ditimbang dan tidak ditakar. Gak usah semisal. Paham gak ini? Gak usah semisal, langsung saja. Berapa harganya itu motor? Misalnya, kan motor enggak ditimbang, enggak ditakar, betul enggak? Hah? Iya kan? Maka tinggal tanya, motor apa yang kamu curi? Paham kan? Oh, motor ini. Berapa harganya ini motor? Tahun berapa? Tahun sekian. Oh, kan ditahui harganya. Kenamanya di pasar, itu sudah ada harganya. Motor ini, jenis ini, tahun sekian, ada harganya. Harga semisal. Harga semisal. Kadalik, seperti itu. Seperti itu, masya Allah. Wa in summa in qadaru ala raddihi raddahu wa aqdal qimah. Masya Allah. Kemudian kalau tiba-tiba qadar Allah dia mampu kembalikan. Tadinya dia kira apa? Tidak mampu. Ternyata barang itu datang kembali ke badannya. Sudah. Dia kembalikan terus ambil kembali apa? Dia ambil kembali apa? Harganya tadi. Dia ambil kembali harganya tadi. Terus. Wa in khalatul maksuba bimalam bimala yatamayaz. Ya. Kalau. Atau besok ini. Besok lagi nih ya. Hah? Besok lagi? Terlalu banyak? Hah? Nah, besok lagi. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Cepat selesai ini, Ahmad. Fotokopi memang bukunya berarti. Ini jilid 4. Minimal tebal ke jilid selanjutnya apa? Tipis jilid. Coba lihat. Oh, tipis jilid. Siapa tahu bisa selesai paling 2 jilid kan nanti. Kan ini sisa masalah mudah. Paling di ujung-ujung masalah budak. Itu kan mudah semuanya. Sudah hilang ini. Sudah hilang yang sulit. Tidak ada lagi. Sisa nanti masalah nikah, talak, itu sedikit. Alhamdulillah. Berarti jilid 6 ya nikah ya. Nikah sudah ya? Belum. Nanti saja baru nikah tuh. Karena setelahnya ini langsung wakaf sampai faraid. Dari wakaf sampai faraid. Itu nih Mas. Insyaallah. Alhamdulillah. Cepat juga ini, Dik. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan 2 jilid lagi. Nanti kalau 2 jilid lagi ini 4, 5, 6. Nanti sisanya kita selesaikan antara 2 itu. Dah. Alhamdulillah.